Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita bersama-sama di dalam majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita segenap sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dipilih, yang dikasihi, yang dicintai. Dan tentunya harapan kita bersama juga bukan hanya dipilih, dikasihi, dicintai, namun insyaallah senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang berjalan di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah selalu berikan kepada kita ini peluang demi peluang, waktu demi waktu untuk kita terus menambahkan bekal kita agar kita ini berbekal sebelum tibanya ajal. Agar kita ini berbekal sebelum waktunya kita diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah punya persiapan yang banyak. Kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu di dalam bait fasal hadroh yang terakhir dari doa-doa yang kita panjatkan, dari untaian doa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Di situ ada man kana danin aw nasib fahuwa musibah amah. Kata beliau bilang, siapa yang waktu ajalnya dekat dan dia datang, jatahnya dia dapat, fahuwa musibah amah. Beliau bilang itu musibah yang umum. Beliau menganggap kematian musibah yang umum karena enggak satu pun dari kita bisa luput dari hal tersebut. Tugas yang kita bukan memikirkan kapan tibanya waktu kematian. Tapi tugasnya kita itu adalah mempersiapkan diri. Kalau mikirin kapan kematian, kita stres. Akhirnya masuk rumah sakit. Soalnya mikirin kapan meninggal. Kan dikisahkan di dalam Ihya Ulumuddin, ada orang perempuan lama gak punya anak. Lama gak punya anak, pergi ke dokter sana sini, kata Imam Ghazali, gak juga sembuh, gak juga dapat anak. Suatu ketika dia dengar ada dokter, bagus, tabib ini bagus, wah ibaratnya banyak orang yang datang ke dia, penyakit-penyakitnya sembuh. Maka dua pasangan suami istri ini, sepasang suami istri ini datang kepada tabib itu konsultasi. Dia bilang, tabib, saya udah lama mengharapkan dapat keturunan. Tapi berkali-kali saya berusaha ikhtiar, tapi enggak juga Allah kasih saya keturunan. Barangkali melalui jalanmu saya bisa dapat keturunan. Subhanallah. Tabibnya bilang, kalau dari yang saya lihat, saya perhatiin kayaknya umur kamu ini gak lama lagi. Gitu kata tabibnya bilang, kayaknya saya perhatiin umur kamu ini gak lama lagi. Paling kamu nih kira-kira nyisa umur nih sekitar 3 bulanan lagi. Wah. Suaminya bingung, apalagi yang divonis mau mati 3 bulan lagi. Pulang dari dokter sumpah serapah, kesel, tapi biar bagaimana juga kata orang mau meninggal, ya dia stres. Dia kepikiran, berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, lewat 6 bulan, gak meninggal-meninggal. Tapi namanya tekanan batin tetap ada. Katanya saya sakit parah, saya bakalan wafat. Beda sama kita zaman sekarang, dibilang sakit, bisa ngecek ke dokter yang lain, diperiksa, ada hasil apa medisnya, ketahuan, enggak, kamu enggak ada ininya, kamu enggak kena gula, kamu enggak kena ini gitu ya. Nah, kalau dulu kan enggak. Enggak ada dokter begitu, enggak ada mesin yang bisa ngedetek kita sakit apa. Pasrah aja dia sama omongan tuh tabib. 6 bulan enggak meninggal, suaminya kesel. Kata suaminya bilang, kita balik lagi ke dokter, kurang ajar, selama ini kita udah dibikin dengan penuh kekhawatiran. Kata dia bilang, penuh kekhawatiran sampai-sampai berlalu waktu, ternyata kamu enggak juga meninggal, ini pasti dokternya ada salah. Kangen, suaminya Barangkali ngarep istrinya meninggal atau di mana, saya nggak tahu ya. Ya, balik. Dia balik sama istrinya berdua. Ketemu tuh dokter. Kata suaminya bilang, "Tabib, kamu bilang istri saya 3 bulan lagi bakal meninggal. Sampai sekarang 6 bulan enggak meninggal-meninggal." Kata suaminya bilang. Kata istrinya bilang, "Kamu sudah ngasih saya omongan yang bikin saya berhari-hari enggak bisa tidur, enggak enak makan dan lain lagi." Kata tabibnya dengan senyum-senyum, "Emang sengaja saya ngomong begitu." "Emang kenapa?" kata suaminya bilang sama istrinya bilang. "Kamu pengen punya anak kan?" kata dia bilang. "Kamu kesini mau ngapain? Mau punya anak kan awal datang?" "Iya, saya kesini mau berobat punya anak." "Nah, kamu itu gak bisa punya anak karena kamu gemuk." Kata dokter, "Ya, kamu itu..." "Kamu itu gak bisa punya anak karena kamu gemuk," kata dokternya. "Maka kalau kamu datang ke saya pengen sembuh, gak ada cara saya ngurusin kamu kecuali saya takutin kamu kematian." Dan ternyata kata dokternya betul kan, 6 bulan kamu udah turun berapa kilo, kata dokter bilang itu. Gara-gara mikirin kematian turun berat badannya. Iya, berat badannya. Dokternya itu saya gak berani nengok. Iya, gak berani nengok deh saya. Tujuan dokter itu mau ngurusin berat badannya. Tapi kata dokter, gak ada orang berat badan turun itu dibilangin nurut. "Kamu jaga makan, hancur semua." "Gak ada yang nurut," kata dokter bilang. "Udah, bilang aja mati. Kalau sama mati semua stres," katanya ngomong. "Semua takut," katanya. Dan emang benar kan? Kadang-kadang kita kalau dikasih, kemarin aja ujian sakit COVID, banyak orang-orang yang karena COVID wafat, katanya dibilang begitu. Wah, kita yang kena COVID gak kenapa-napa, berasa kenapa-kenapa. Karena apa? Mikirin kematian. Ya, kalau kita mikirin kematian, kita sakit. Sehat bisa jadi sakit. Kenapa Allah SWT bukan nyuruh kita mikirin tentang kematiannya? Jangan pikirin itu. Itu adalah rahasia Allah dan itu urusan Allah. Lalu yang kita pikirin apa? Yang kita pikirin hanya kamu mau berbekal apa? Al-mautu atin anggarib kunnu lahu minhu nasib. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir bilang, mati kematian itu datang cepat dan setiap orang punya jatah. Maka nadanin au nasifah wa musibah amah. Dia bilang, siapa yang waktunya itu telah tiba, beliau sebut fahwa musibah amat, itu musibah umum. Jadi kamu jangan takjub, jangan ngerasa aneh, "Ya Allah masih muda udah meninggal, ya Allah padahal lagi sedang seger-segernya meninggal." Padahal itu musibah umum. Kalau itu terjadi kamu gak usah bingung, kata dibilang. Berarti emang udah ketetapannya begitu. Yang kamu harus bingungin, kalau itu datang kamu punya siapan apa. Itu aja yang dibingungin. Kenapa kita disuruh beramal? Bukan mikirin kapan matinya. Enggak. Amal aja. Kerjain kebaikan sebisa mungkin. Kerjain kemanfaatan sebisa mungkin. Menebar kebaikan sebisa mungkin. Jangan pernah kita lalui satu hari dari hidup kita tanpa adanya kebaikan di dalamnya. Tanpa adanya kemanfaatan di dalamnya. Jangan. Semua hari kita kalau bisa yang ada tuh semua di handphone kita ada kalendernya. Tuh tiap hari kamu pandangin kalender. Beruntung orang-orang yang punya kalender ngeliat, "Oh, besok saya majelis di sini, besok majelis di sini." Ya baktu. Beruntung. Kenapa dibilang beruntung? Dia mau ngisi kekosongan harinya. Oh, bagi yang kerja, nama mahraba. "Oh, saya besok kerja, saya besok ada tanggung jawab ngurus ini. Oh iya, dengan kerjanya dia niat yang baik-baik. Cari nafkah, Biar apa? Biar kalau saya dapat rezeki lebih, saya mau berbagi, saya mau infak, saya mau sedekah, saya mau bantu orang, mau nyenengin ahli keluarga di dalam pencariannya. Enggak cuman nyari-nyari-nyari, lupa sama ibadah. Enggak cuman nyari-nyari-nyari, sampai sibuk sama kebaikan. Tapi enggak, habis dia sibuk sama dunia, disisipin lagi waktunya buat akhirat. Ada nih waktu saya buat kebaikan, ada nih waktu saya buat kemanfaatan. Disisipin lagi waktu, dilihat, ya bakhtu. Jangan kita ngelihat kalender, malah mikir. Enaknya kemana ya? Ini ada waktu nganggur nih. Pengangguran banget tuh ketara yang begitu. Bahkan dalam kehidupannya pun, dia gak tahu dia mau ngapain. Nah, itu orang yang begitu-begitu rugi. Kamu yang harus mentertib. Bagaimana harimu, waktumu untuk kebaikan? Kamu yang atur, bukan orang. Kamu yang schedulein, bukan orang. Karena semuanya masing-masing wajib bawa bekal sendiri. Gak bisa nebeng. Kalau kita barangkali jalan-jalan, ada teman bawa bekal, kita nebeng. Tapi kan kalau urusan akhirat, gak bisa nebeng. Syukur-syukur kalau di akhirat kita dapat teman-teman yang baik, insya Allah mudah-mudahan ya. Semua orang-orang majelis, teman-teman kita yang baik ya, syukur-syukur dia nanti bakal kasih syafaat kita. Gitu. Nih Bu, kita ketemu di majelis kan, Ibu lihat saya lihat Ibu, Ibu lihat teman sebelahnya lihat. Kenapa saya suka bilang jangan gak saling kenal. Barangkali kalau ketemu suatu ketika nanti, na'udzubillah min dzalik, di akhirat dia yang kesusahan, kita yang tolong. Kalau kita yang kesusahan, kita yang ditolong. Jadi tolong menolong itu bukan cuma di dunia, di sana juga. Ini suara apa ya? Hah? Tukang, suruh berhenti. Taib, gitu. Paham ya? Kita lanjut kajian kita daripada kitab Mukasyafatul Qulub. Insyaallah mudah-mudahan Allah pelihara umur kita sehingga kita semua diberikan umur yang panjang dalam taat, dalam sehat, di dalam afiat. Nah, itu yang paling penting. Bukan cuma minta sehat, taat, tapi afiat. Afiat itu maknanya keselamatan. Keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Di dunia kita selamat dari segala bentuk kemudharatan. Entah itu musibah, entah itu bala, entah itu wabah. Afiat itu mencakup keseluruhan. Sehat, afiat. Afiat lebih gede maknanya daripada sehat. Sehat kita minta. Taat kita minta. Afiat kita juga minta. Mudah-mudahan insyaallah Allah kasih kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita awali kajian kita dengan membaca doa taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudzakarah wa tadzkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatima ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilma ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka 'ilma ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka 'ilma ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah bulan minggu lalu kita membahas tentang zakat. Insyaallah Allah sudah memberikan kita tuntunannya ya, kemarin di dalam menjaga diri kita dari wajib zakat. Ya, keluarkan zakat yang wajib dengan perhitungannya yang benar, bukan berdasarkan hawa atau berdasarkan maunya kita, karena itu aturan. Nah, kita juga udah tahu ancaman keras bagi siapa yang tidak mengeluarkan zakat dengan benar, dan juga kabar gembira bagi siapa yang mengeluarkan zakat. Mudah-mudahan insya Allah kemarin bisa kita amalkan bersama. Bagi siapa saja dari kita yang telah wajib zakat, tunaikan zakatnya dengan sempurna. Nah, maka kita lanjut bab selanjutnya, al-babu tsani wal ishrun fi bayanuz zina. Bab ke-22 tentang zina. Nasallallahu salam wal afiyah. Yaqulul musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Qalallahu subhanahu wa ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun. Ay anil fawahish wa amma la yuhillu lahum. Kama qalallahu ta'ala fi ayatin ukhra wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya'ni makab wa huwa az-zina wa ma saghara wa huwa al-gublah wal lamsu wan nadhar kama jaa fil khabar an sayyidil bashar sallallahu alaihi wa sallam annahu qala al yadanu tazniyan wal rujlanu tazniyan wal aynanu tazniyan. Bab tentang zina. Kita sama-sama tahu bahwa hukum zina dosa besar. Katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman walladzina hum li furujihim hafizun. Tolong yang di sana minta ketenangannya ya. Allah berfirman dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kita tahu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan kalau ngerjain 5 maka dia bisa masuk surga dari pintu mana aja yang dia mau. 5. Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha. Maaf, 4 bukan 5. Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti, kata Nabi. Kalau ada seorang perempuan ngerjain 5 waktu sholatnya benar, puasa Ramadannya benar, ahsanat farjaha, ngejaga muru'ah, harga dirinya, termasuk ibaratnya kesuciannya, dia jagain tuh sholat, puasa dan juga kesuciannya. Kemudian lanjut setelah dia nikah, dia patuh sama perintah suaminya. Kata Rasul bilang, 4 perkara ini sudah cukup bagi seorang perempuan bisa masuk surga dari pintu mana aja yang dia mau. Dari pintu mana aja yang kita mau. Kita berada di zaman, na'udzubillah min dzalik, orang berzina bisa posting. Kita berada di zaman orang yang berbuat perbuatan tidak baik, na'udzubillah, entah dia jadi wanita panggilan atau apapun itu, mereka dengan percaya dirinya posting kok di sosmed, atau itu menjadi viral di sosial media dan mereka melakukan itu na'udzubillah dengan bangga. Maka kan dibilang Allah gak akan buka aib seseorang sampai orang itu yang membuka aibnya sendiri. Ada orang bangga, maka dia tulis lagi bersama suami orang dan dia nulis bangga, dan itu banyak, gak sedikit. Itu contoh kalau yang ibaratnya udah nikah. Ada lagi enggak? Kita juga berada di zaman na'udzubillah, bahkan sampai mau ada undang-undang bahwa itu boleh. Bahwa anak-anak gadis kita, na'udzubillah min dzalik, kalau mau tidur sembarangan sama yang bukan mahramnya boleh. Yang penting sampai dipesenin apa kalau dari pemerintah kita yang ngaco? Pakai apa itu? Alat pengaman deh. Alat pelindung deh. Tuh, dipakai aja deh tuh. Udah, masalah kelar. Itu menurut mereka. Kalau kita lihat, ini aturan gila apa enggak? Aturan ngaco apa enggak? Zaman mau berubah silahkan, tapi moral enggak pernah boleh dirubah. Zaman mau modern silahkan, harga diri enggak boleh berubah. Zaman mau berkembang pesat dengan perkembangan apapun silahkan, tapi kesucian anak-anak kita enggak boleh ternodai. Kita pernah berada di zaman perempuan enggak punya nilai. Perempuan enggak punya nilai. Perempuan berada di kaki laki-laki. Diinjek-injek semaunya. Kalau ada masa dulu pembebasan satu wilayah, satu kota, itu perempuan-perempuannya ditawan, dijadikan budak semaunya dia. Kita pernah berada di dalam keadaan sebegitu parahnya dulu, sebelum Nabi kita ada. Perempuan aib, cacat, dianggap cacat, gak bernilai, hanya cuman untuk tempat memuaskan kepuasan kaum laki-laki aja. Gak bernilai sama sekali. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikala semua adat istiadat bayi perempuan lahir langsung dimatikan di tempat, langsung dikubur di tempat. Bahkan ada beberapa sahabat Nabi, salah satunya sahabat yang cukup tenar, Sayyidina Umar bin Khattab, pernah melakukan perbuatan tersebut di zaman jahiliyah, di masa kebodohan. Mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Padahal segitunya anak perempuannya udah cukup gede. Umurnya udah 1 tahun, udah bisa jalan 2 tahun. Udah bisa ngomong sama Sayyidina Umar. Penyesalan terbesar hidupnya Sayyidina Umar adalah kalah dia ngelakuin kebodohan di masa jahiliyahnya, ngubur hidup-hidup anaknya, anak perempuan. Kata Sayyidina Umar, kalau saya ingat itu saya bakal nangis sejadi-jadinya. Menyesal, tapi gak bisa dihukumin. Karena kala itu Sayyidina Umar juga belum kenal Islam. Ini berada di masa jahiliyah. Gak ada nilainya perempuan, Islam datang. Rasulullah mengangkat harkatnya perempuan. Menikah, dipinang baik-baik, dilamar, dihargai, dijunjung, dibela. Belum ada mungkin orang yang punya perlakuan romantis-romantis Nabi dalam rumah tangga. Makanya kenapa kiblatnya rumah tangga Nabi dijadikan sebagai panutan sampai akhir hayat kita, sampai yaumul qiyamah. Karena dulu di masa jahiliyah gak ada orang punya keromantisan kayak Nabi melakukan istri perempuan di tempatnya. Bahkan dalam riwayat Nabi waktu nikahin Sayyidatuna Sofiyah, Sayyidatuna Sofiyah itu kan ayahnya orang Yahudi. Singkat cerita, nikah sama Nabi, perlakuan pertama bisa dibilang di zaman Rasul itu, laki-laki nunduk, narok dengkul, Nabi taruh dengkulnya di bawah buat Sayyidatuna Sofiyah naik ke unta. Kalau ibarat di zaman sekarang mungkin gak ada yang naik unta kan? Ngapain bu? Bukain pintu mobil deh. Siapa nyomot nyari orang laki? Paling cuma lagi PDKT doang. Lagi PDKT bukain pintu mobil ya. Kalau kita lihat budaya barat, wah perempuan dibukain kursi. Siapa yang punya ngajarin kayak gitu? Rasulullah yang ngangkat harkatnya perempuan. Tapi orang barat punya teriakan, mereka meneriakkan seolah-olah Islam itu mengungkung perempuan. Menekan perempuan, perempuan gak punya hak. Makanya mereka bikin apa? Mereka bikin lagi teriakan, perempuan tuh harus setara. Mereka harus punya hak yang sama dengan laki-laki. Menurut mereka hal itu adalah meninggikan nama perempuan, sejatinya mereka sedang menjatuhkan perempuan. Kita gak sadar. Perempuan dibikin sama, di kantor jabatan harus sama, gak boleh beda. Dari gak ada presiden perempuan, ada presiden perempuan. Dulu perempuan gak punya hak, barat teriak, gak boleh, harus punya hak sama. Gak boleh ada kesenjangan kayak gitu. Semua harus sama rata. Tapi apa yang terjadi? Tanggung jawab perempuan di rumah terbengkalai. Saat dia mengejar karir, menyamakan dengan karirnya laki-laki, jatuh. Tanggung jawab, gengsi bermunculan. Sehingga apa? Udah, perempuan-perempuan yang tunduk, lemah lembut, tawadu, santun, yang ngurus anak, udah malu. Kan dibilang, kalau mau ngancurin generasi, dihancurin tiga. Mau ngancurin generasi, bukan ngancurin orang. Generasi kalau mau dihancurin cukup tiga aja. Yang pertama, perempuannya rusakin. Bikin mereka gengsi jadi ibu rumah tangga. Bikin mereka udah kagak mau lagi ngurusin anak. Bikin mereka udah kagak mau lagi masak di dapur buat lakinya. Hancurin generasi. Bikin perempuan-perempuan itu merasa di rumah layanin saya. Dibikin perempuan yang besar kepala, lupa tanggung jawab, di mana batasnya dia lupa. Lang-lang buana sebebasnya, gak boleh ada hak, gak boleh ada aturan yang salah. Bikin perempuannya hancur, anak, suami, generasi hancur. Kuncinya ada di perempuan. Habis gitu hancurin siapa lagi? Hancurin gurunya. Bikin gurunya di zaman itu, guru gak ada nilai. Kita berada di zaman ini sekarang. Anak-anak kita yang sekolah, siapa yang puji gurunya? Siapa yang senang sama gurunya? Ada gak anak kita pulang ngabarin, aku senang banget sama bu guruku? Paling anak TK yang begitu. Anak yang udah gedean dikit, siapa yang demen sama guru? Gak ada yang demen. Hancurin nama gurunya, guru gak ada baiknya. Selain guru dijelekin atas nama muridnya yang gak demen sama guru, dibikinlah ideologi guru kayak temen. Ibu lihat di sekolahan sekarang yang modern-modern, anak-anak sama guru kayak temen. Sehingga gak ada lagi respect antara murid sama guru. Yang mau hancur siapa? Generasi. Kamu ngiranya ini zaman, wah modern, guru ngajar sekarang keren, santai, gak kayak dulu kalau kita takut sama guru. Padahal yang lagi mau digodok, moralnya biar hancur. Guru gak lagi dihormati. Abis gurunya dihancurin, hancurkan nama tokoh panutannya. Dari tokoh ulama, kiai, sepuh, jelekin nama mereka. Jatuhkan nama mereka, banting harga diri mereka. Kalau bisa bikin isu-isu buruk tentang mereka, maka generasi selanjutnya hancur. Tokoh-tokoh ulama, kiai, sepuh, udah gak lagi disegani. Bahkan dengan mudah mereka berani mencaci maki dan lain sebagainya. Dan kita berada di zaman ini sekarang. Tokoh-tokoh ulama kita yang justru harusnya kita sanjung, dicaci, dihina, dicela, disakitin dan lain sebagainya. Ini perempuan perannya penting, Bu. Begitu datang Nabi diangkat nama perempuan. Nabi satu-satunya Nabi yang biarpun Nabi dulu punya anak laki, tapi kok Nabi malah cintanya sama putri. Dijunjung Sayyidah Fatimah, putri-putrinya yang lain diangkat namanya. Bahkan Nabi memberikan kabar gembira, siapa dari kalian yang punya anak perempuan tiga, kata Nabi. Maka kamu sabar dengan godaannya, ujiannya, capek punya anak perempuan tuh yang tiga, masukin dia ke surga tanpa hisab. Tiga, udah ada jaminan. Salah seorang dari mereka ada yang ngomong, Rasul saya gak punya anak perempuan tiga, punyanya dua, kata Nabi, dua juga. Dua masuk deh. Ibaratnya kamu punya anak perempuan, kamu bisa jaga. Jagain dirinya. Jangan sampai dia salah jalan. Jangan sampai dia gampang disentuh-sentuh sama orang. Jagain. Nah, kamu sabar sama itu, kata Nabi, masuk surga tanpa hisab. Sampai segitunya baik. Perempuan begitu diangkat namanya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa Allah berfirman, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, yakni menjaga apa? Dari perbuatan-perbuatan keji yang tidak halal bagi mereka. Nah, Perempuan nih kadang-kadang, maaf-maaf, suka gak, takut gak laku. Takut gak laku. Kalau anaknya udah batas usia sekian, belum juga datang jodohnya, emaknya yang jurakin. Kamu gak ada pacarnya? Kamu belum punya pacar? Si anak si ini mama dengar udah punya pacar, ada di zaman sekarang. Ya kalau orang-orang majelis insya Allah gak ada. Mudah-mudahan gak ada. Di luar-luar sono yang banyak. Kampung-kampung salah no yang sono. Sini sih gak ada insya Allah. Ya. Nanyain anaknya gitu. Kamu udah punya pacar belum? Gitu. Nanya, belum katanya. Kata emaknya, bahlul banget kamu. Gitu. Kamu udah harusnya punya sekarang. Mau nikah umur berapa? Repot. Subhanallah, ada aja. Kita berada di zaman memang godaannya besar. Anak perempuan-perempuan kita, apalagi kita berada di zaman perempuan tingkatnya lebih banyak daripada laki-laki jumlahnya. Jadi perempuan yang berebutan lelaki kan? Nah ini bahayanya. Ini bahayanya. Subhanallah. Allah berfirman, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu mendekati perbuatan keji. Allah bilang, perbuatan keji baik yang nampak atau yang tersembunyi. Jangan deketin. Maksiat luar ataupun maksiat dalam. Allah berpesan begitu, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Yang nampak ataupun yang tersembunyi di sini dibilang ya'ni ma kabura wa huwa zina wa ma saghura wa huwa al-gubla wal lams wan nadhar kama ja'a fil khabar an sayyidil bashar sallallahu alaihi wasallam annahu qala al yadan tazniyan wal rujlan tazniyan wal ainan tazniyan. Katanya yang nampak itu apa? Yaitu zina, dosa besar. Perbuatan keji yang besar itu yaitu zina. Perbuatan yang besar, dosa, perbuatan keji yang besar zina. Yang kecil, nah, dosa besar yang kecil, perbuatan keji yang kecil disebut katanya al-qubla. Apa al-qubla? Mencium. Kemudian wal-lams, menyentuh. Pegang-pegangan tangan, wanazar, dan juga saling pandang memandang dengan pandangan yang penuh makna dan hasrat. Nih, qublah wal lams. Ini Imam Ghazali tahun berapa ngarang kitabnya? Di zaman Imam Ghazali keterangan qublah udah ada, ciuman. Di zaman Imam Ghazali keterangan sentuh menyentuh sudah ada, apalagi di zaman kita. Imam Ghazali sudah nerangin nama kita, hati-hati itu firman Allah tentang ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak, yang terselubung, yang enggak kelihatan, sampai yang kelihatan, sampai yang besar sama yang kecil. Perbuatan keji yang besar yang kecil. Zina wal qublah yang kecil. Ciuman, sentuhan, kemudian pandang. Kalau pandang, kenapa kok pandang masuk? Kan cuma mandang. Karena segala sesuatu dari pandang itu turun ke hati. Orang awalnya mandang dulu. Habis mandang dekat, kenalan. Habis kenalan janjian. Habis janjian pegangan. Lanjut deh tuh, panjang. Hati-hati. Kenapa kok nazar, cuma nazar doang? Kita juga kan kalau demen ngeliat gitu. Iya, kan Islam ngijinin ngeliat. Tapi ngeliatnya gimana gitu. Kalau bahasa ngeliat, oh kita benar-benar kalau kita lihat sekarang, kita benar-benar ada di zaman fitnah. Benar apa enggak? Kayak jagain anak-anaknya. Jagain anak, doain yang benar. Minta perlindungan Allah yang benar. Anak doain kalau keluar, titip-titip sama Allah. Kita enggak tahu yang lihat dia siapa, yang demen sama dia siapa. Oh, kita enggak mungkin kan ngikutin dia mulut 24 jam. Maka serahin sama Allah dengan penuh tawakal tumaknina, tapi jangan putus di rumah. Ingetin, kasih tahu, tanya jalan sama siapa. kemana, termasuk itu juga diri kita. An-nadhar wal gublah wal lamas, hati-hati. Tuh. Kama ja'a fil khabar, dikatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kedua tangan ini dapat berbuat zina. Kata Nabi, al-yadan taznian, kedua tangan bisa berzina. War-rujlanu taznian, kedua kaki kita bisa berzina. Wal-aynanu taznian, dan kedua mata juga kita bisa berzina. Semananya gimana nih? Kok tangan berzina, kaki berzina, mata berzina? Tangan kita berzina tadi, sentuhan, pegangan. Kayaknya hal pegangan itu bukan sesuatu yang besar zaman sekarang. Pegangan doang, doang, dosa, bukan doang, dosa ini. Waktu tak baru zina dan dianggap zina, karena Allah Subhanahu Wa Taala bilang, wala tashrabul khamar, ingat firman Allah di Al-Quran, jangan minum khamar, larang. Zina bunyinya wala taqrabu zina, jangan kamu mendekat pada zina. Berarti segala sesuatu yang membuat kamu berujung pada zina, jauhin. Kata Allah. Berduaan, warijlan, kaki kamu ngelangkah kemana? Kaki kamu bisa berzina. Walainan, mata kamu ngelihat apa? Mata juga bisa berzina. Mata ngelihat apa? Tuh, disuruh jaga. Qalallahu ta'ala, kullil mu'minin yaghdu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum al-ayah. Qad amara Allah ta'ala ar-rijalu wan nisaa bighuddil basar 'anil haram wa yahfadhul faraj 'anil haram wa qad harrama Allah az-zina fi ayat katsira. Qala Allah ta'ala wa man yaf'alu dhalika yalqa athama, ya'ni igaban fin nar, wa yugalu wadiyan fin nar, wa yugalu jubbun fin nar idza fataha famu saha ahlu jahannam min khabuth ra'ihatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin, hai Muhammad, katakan kepada seluruh kaum mukminin, orang-orang laki, yaghuddu min absarihim." Hendaknya mereka menahan pandangan. Nih, Bu. Orang laki perintahnya nahan pandangan. Kok perempuan enggak? Ya. Karena perempuan itu sifatnya emang senang dipandang. Perempuan nyari, orang laki disuruh jaga pandangan. Karena perempuan itu emang kebanyakan majang buat dilihat. Dari dia dandan, dari dia berpakaian, dia senangnya dilihat. Jangan sama yang bukan mahram, sama sesama aja kita senang dilihat. Kita senang dilihat kerudung kita apa, baju kita apa. Kalau bisa lipstik kita mengharap pengen ditanya sama orang. Bukan cuman kita dandan buat kita, bukan. Hati kita berbunga-bunga begitu ada yang nanya, softlennya cakep banget. Wow. Lipstiknya beli di mana? Wah, hati kita berbunga-bunga. Gitu. Bajunya cakep amat, beli di mana? Kita berbunga-bunga. Perempuan, kata Habib Umar aja bilang, perempuan emang senang dilihat, makanya perempuan disuruh nutup diri. Menjauhi pakaian-pakaian yang kiranya menyorot perhatian. Tuh tugasnya perempuan. Jaga dirinya dari dipandang. Wah, berat tuh ujian tuh. Ujian. Ada orang datengin saya, "Ustazah, saya mau pakai cadar, tapi maafin, saya pakai cadar belum bisa nutup alis." Dia bilang, "Kenapa? Kenapa kamu pakai cadar belum bisa nutup alis?" Kata, "Kenapa cadar belum bisa nutup alis?" "Iya, soalnya masih senang dandan. Karena saya masih senang dandan." Itu pengakuan dari dia. Karena dia masih senang dandan. Dia merasa kalau dia ditutup enggak ada yang lihat. Kalau dia dandan, dia apa gitu. Kan di situ godaan perempuan, ujiannya saat dia bisa menutup diri, menahan diri dari dilihat, itu poinnya perempuan. Wanita terbaik, kata Sayyidah Fatimah kan, waktu ditanya sama Rasulullah, siapa perempuan terbaik itu? Perempuan yang terbaik, Allah ya rohar rajul, wala tarar rajul. yang enggak senang dilihat laki-laki dan juga dia enggak senang nyari-nyari ngelihat laki-laki. Itu perempuan terbaik, kata Sayyidah Fatimah bilang. Nah, kalau orang laki emang perintahnya gulil mukminin, katakan segenap kepada kaum mukminin, kaum laki-laki itu yaghuddu min absarihim, tundukin pandangannya. Sebagian ulama bilang ini juga berkenaan perempuan, mukminin mencakup. Ya sekarang kita, aduh, kadang-kadang ibu-ibu ngelihat ada orang pasang status muka laki cakep dikit udah heboh. Kesian itu suaminya di sebelahnya. Sampai senang banget kalau ngelihat orang laki yang udah mukanya fitan. Kalau dibilang orang perempuan kan ada juga mukanya yang fitnah. Orang laki juga ada kan yang mukanya fitnah. Makanya kita adabnya kalau ketemu habib ulama cakep nih. Adabnya bukan ngomong itu habib ganteng banget, bukan gitu. Berarti kamu salah ngelihat gitu. Kamu ngelihat dari sisi itunya doang. Iya. Ngelihatnya bukan dari sisi tampan, tapi dilihat dari sisi karismatiknya, akhlak nih. Ini ngeles nih, kagum bahasanya. Tapi yang keluar spontan apa? Wah, itu Habib ganteng banget. Ya. Makanya sebagian ulama itu bilang adabnya kita saat ngelihat ulama. Ulama dengan fisik yang cakep, bagus gitu ya. Harusnya tersemat pujian kepadanya itu lafzul jalalah aja. Kamu puji Allah aja, jangan puji dia. Karena perempuan punya dosa itu cuman condong hati doang. Bilang batas syahwatnya perempuan, kamu mengagumi orang dengan tampan, hadza mailul galab, itu kecondongan hati dan itu enggak boleh. Ayo, nah. Jadi kalau suaminya ngomel-ngomel ente puji-puji orang, hatta penyanyi-penyanyinya di mana ente, emang enggak boleh. Majang apa? Masang muka cakep dengan alasan ya Allah itu orang emang cakep banget. Hanya dengan kata kamu mengagumi dia cakep, itu disebut kecondongan hati. Gitu loh. Itu disebut dengan kecondongan hati yang harus kamu jaga. Yaghuddu min absarihim. Allah bilang jaga mata kamu, pandangan kamu, menahan pandangan dan wa yahfadhu furujahum, dan jaga kemaluan. Jagain nafsunya. Jagain dirinya. Dzalika azka lahum, kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Kita jaga, kita pelihara diri kita. Jangan sampai hanya dengan kagum mengkagumi. Nah, kalau ngelihat orang alim gimana? Ujiannya gini, Bu. Saya pernah satu ketika waktu itu ziarah di Singapura sama Hubabanur. Hubaban nitip kitab sama saya. Saya izin baca-baca itu kitab. Bapak izin, iya, Bapak baca. Pas saya buka di lembaran pertamanya kitab itu ada tulisan. Sampai sekarang saya masih ingat. Syekhun idza ra'atil uyunu jamalu dzukira alladzi aqal mahaba wal jalal. Tulisannya itu. Syekh, seorang ulama. Ya. Idza ra'atil uyunu jamaluhu, jika mata kita melihat tentang keindahannya, yang keluar dari kita apa? Dzukiral ladzi aqal mahaba wal jalal. Yang kita ingat yang ngasih karisma dan juga wibawa kepada ulama tersebut. Kita ingat sama Allah. Subhanallah. Bukan aduh ganteng banget. Kamu akan tetap jaga mulut kamu. Kita bakal tetap jaga di mulut, bukan ganteng yang kita sebut. Mahadzal jamal. Ingat, kenapa enggak ada di zaman Rasul perempuan yang kurang ajar untuk melihat ketampanan Rasul? Waktu ayahnya ada. Waktu ayahnya Nabi sebelum nikah dengan ibunda Aminah, ayahnya Nabi Abdullah lagi jalan didatengin sama perempuan ahlul kitab. Perempuan ahlul kitab ngehadang ayahnya Nabi, nikahin saya. Bayangin kamu. Ayahnya Nabi dihadang, nikahin saya. Itu dibilang. Lah katanya dibilang, saya gak bisa nikahin kamu. Dihadang perempuan ahlul kitab. Ngelihat tanda di wajahnya ayahnya Nabi, ada tanda yang bahwa ini akan turun dari sulbinya keturunan seorang Nabi. Ahlul kitab belum bisa baca dari mukanya. Dikejar, minta dikawinin. Kalau kamu gak mau nikahin saya, kalau gitu tidurin saya. Sampai begitu. Dari indahnya kala itu wajah ayahnya Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Waktu Nabi Yusuf, kita dengar kisahnya Nabi Yusuf. Ketampanannya membuat orang lain kena fitnah, dampaknya Sayyidatuna Zulaikha, ujian, tampannya Nabi Yusuf itu ujian yang kemudian menimbulkan fitnah. Apa yang terjadi? Mirip gak Sayyidatuna Zulaikha minta di apa? Tidurin saya. Itu perempuan. Tidurin saya. Nah, untung ketemunya Nabi. Halo ketemunya orang sekarang coba. Perempuan macam tidurin saya. Ayo. Gimana? Na'udzubillah min dzalik. Itu. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tampannya fitnah. Bagus sih bukan main. Nabi Muhammad kamulul yamal. Ketampanannya bukan separuhnya lagi, sempurna. Tapi enggak ada orang yang kurang ajar. Enggak ada orang yang macam-macam, enggak ada orang yang itu. Semoga ulama bilang iya. Kalau Nabi Yusuf kala orang melihat semua mengucap mahadha basyarun innama huwa malak. Kata di Al-Qur'an kan disebut semua itu orang yang melihat serentak bilang ini orang bukan manusia, ini orang malaikat. Rasulullah enggak? Kalau Nabi Yusuf perempuan waktu diuji, Zulaikha enggak senang hati dikatain gila, masa kamu mau tidur sama budak kamu sendiri, sama pembantu kamu sendiri, enggak terima Zulaikha, dikumpulin teman-temannya. Kalau memang saya ini gila, kata Zulaikha, saya mau lihat apakah kamu gila juga kayak saya, dikumpulin teman-temannya. Sediain buah sebelahnya, pisau. Kata Zulaikha, jangan ada yang potong buah sampai saya yang suruh. Begitu Zulaikha tahu Nabi Yusuf udah siap, sekarang ambil pisau, potong buah. Potong buah. Yusuf dipanggil, keluar Nabi Allah Yusuf. Lagi dia motong buah itu, Nabi Yusuf lewat, semuanya gak sadar tangannya kepotong. Kaget sama tampannya Nabi Yusuf. Iya, subhanallah. Kalau di zaman Nabi, kata ulama, kalau perempuan-perempuan di zamannya Nabi Yusuf, mereka gak sengaja motong tangannya karena kagum dengan tampannya Nabi Allah Yusuf, kalau di zaman Nabi Muhammad gak ada tangan yang kepotong, yang ada hati yang teriris-iris. Tampannya Nabi gak bikin orang kurang ajar. Semua bungkam tapi hatinya teriris-iris. Setiap orang yang lihat Nabi hatinya teriris-iris. Gitu. Maka kita gak bingung kalau dengar istri-istri Rasul itu punya cemburu. Ya wajar. Kamu suami kamu biasa aja cemburu. Ya, ada orang ngeyel bilang, masa istri Nabi cemburu? Kamu suami kamu, maaf-maaf hitam, pendek. Iya, hitam, pendek, cemburu. Ada orang ngetik macam-macam dikit ke handphonenya, cemburu. Apalagi Nabi. Bayangin apalagi Nabi gak cemburu, bohong. Kan yang nabi-nabi, istri-istrinya kan bukan nabi. Jadi kita memahamin sesuatu, hati dipotong-potong. Hatinya mereka semua terpotong-potong. Tapi gak ada satu dari mereka yang berani sampai ngeluarin kata-kata, wah ganteng banget, aduh gak kuat, keren banget, aduh gak. Gak ada yang begitu. Nah kita nih, kita belajar. Jadi kalau ada Habib bagus mukanya, jangan samain kayak kamu ngelihat artis. Bedain, kamu harus mandangnya dari sisi ta'adduban, hormat. Kagumnya itu hormat gitu, bukannya memuji dengan muluk. Wah, aduh ganteng banget, aduh saya jadi istri keberapa aja juga gak apa-apa. Orang-orang gitu ya, ya jangan ngomong gitu, ta'adduban. Pakai adab, jangan sembarang ngomong gitu ya. Wah kata, ini mata dijaga. Berarti di sini perintahnya, agar amarallahu ta'ala ar-rijalu wan-nisa, Allah memerintahkan laki dan perempuan. Ar-rijalu wan-nisa yaghuddul basar anil haram, menundukkan pandangannya dari yang haram dan juga menjaga kemaluannya dari yang haram. Allah telah mengharamkan zina di ayat yang cukup banyak di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa may yaf'alu dzalika yalqa athama." Kata Allah, dan barang siapa yang melakukan perbuatan demikian itu, dia akan mendapati dosa. Yalqa athama. Kamu akan menemukan dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakni igaban finnar. Apa itu dosa yang dimaksud? Yakni iqaman finnar, siksaan di dalam api. Kan dosa nih, dosa banyak. Tapi yang dimaksud dengan dosa ini yalqa athama, berarti dia disiksa di dalam api. Kemudian yuqadu, sebagian ada yang bilang wadian finnar. Athama ini yang disebut yalqa athama, kamu akan menemukan dosa. Maksudnya kamu menemukan nanti ada jurang di neraka bagi si pelakunya. Wa yuqalu jubbun finnar. Ada lagi yang bilang, katanya dibilang mengartikan ini jurang. Jub itu jurang. Wadi lembah. Jub jurang. Kamu bakal nemuin ada jurang di neraka. Kamu bakal ngeliatin ada wadi di neraka. Macam-macam pandangan ulama. Ada lagi yang bilang yuqalu jubbun, di neraka ada jurang. Idza fataha famu. Kalau mulut jurang itu dibuka sama Allah, mulut jurangnya dibuka, soha ahlu jahannam, seluruh penduduk penghuni neraka itu bakal berteriak penghuni neraka. Karena apa? Karena busuk baunya. Seluruh, kalau mulut jurang itu dibuka, seluruh penghuni neraka teriak dari saking menyengatnya bau yang gak sedap, bau yang gak enak itu dari situ. Waruya an ba'dhi sahaba annahu qal iyyakum waz-zina fa inna fihi sittu khisal thalathatun fid dunya wa thalathatun fil akhirah fa amma allati fid dunya fa nuqsanur rizqi wa qat'ul ajal wa sawadul wajh wa amma allati fil akhirah faghadaballahu wa shiddatul hisab wa dukhulin nar. Sebagian sahabat mengatakan, ya, dari sebagian sahabat, sesungguhnya berhati-hatilah kamu dari zina. Karena bagi pelaku zina ini ada 6 hal. Takutlah kamu pada zina karena di dalamnya terdapat 6 hal. Pertama, 3 di dunia, 3 di akhirat. Yang di dunia, pertama, fanugsanur rezeki. Dampak dari pelaku zina, kamu akan mendapatkan seret rezeki. Kamu bakal ngerasain gak berkah. Nah kita lihat banyak orang dikasih gelimang harta sama Allah. Katanya kan ujian perempuan itu, diuji kesabaran perempuan itu di saat suami lagi jatuh. Ujian perempuan, kamu masih bertahan gak ngedampingin dia saat suami kamu bangkrut? Apa justru saat suami bangkrut kamu lari? Berarti kalau ada perempuan kayak gitu gak lolos ujian. Ujian perempuan kalau suami bangkrut. Suami, kapan ujiannya? Ujiannya kalau dia berjaya. Waktu dia punya segalanya, berpaling enggak dari bininya? Dia kasih duitnya ke orang lain enggak? Dia kasih hartanya bagi-bagi ke yang lain enggak? Apa tahu-tahu dia khilaf, dia nikah lagi dan seterusnya. Dan begitu, godaan laki waktu punya duit, godaan perempuan waktu laki enggak punya duit. Banyak para kaum lelaki matanya gelap kala dia punya duit. Wah, main perempuan ke sana sini. Akhirnya apa? Bangkrut. Rugi. Habis hartanya. Enggak tersisa gara-gara dampak main perempuan. Nah, itu banyak tuh yang kayak gitu. Kalau kita lihat dari yang ada di sekitar, dari kalangan kita, negeri kita, orang udah buta gara-gara punya harta, dibutakan dengan wanita. Gelap dia udah matanya. Perempuan. Pertama, rezeki seret. Wagat al ajal, umur makin pendek. Ketiga, wasawadul wajah, mukanya gak enak dilihat, gelap. Mukanya gak enak dilihat. Kalau tiga yang di akhirat, apa yang dia dapat? Yang dia dapat ghadaballah. Allah murka sama dia. Kemudian dia dapat syiddatul hisab. Hisab yang cukup panjang. Siksaan yang pedih. Kemudian dia dapat wadukhulin nar, yang ketiga masuk ke dalam neraka. Nas'alullah salama wal afiyah. Hah? Murka Allah. Mendapat siksa yang pedih, kemudian masuk ke dalam neraka. Nas'alullah salama wal afiyah. Wa ruwiya anna Musa alaihi salatu wassalam qala ya rabbi ma liman zina, qala Allah ta'ala albasahu dar'an minan nar law wada'a ala jabal shahid li asbah rimadan wa warada anna imra'atun fajira ahabbu ila iblis min alfi fajir wa fil masabih qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zana al'abdu kharaja minhu al-iman wa kana fawqa ra'sihi kadhillah فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلْ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانِ وَفِي كِتَابِ الْإِغْنَاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطْفَهِ يَضَوَهَا الرَّجُلْ فِي رَحِمْ مَنْ لَا تُحِلُّ لَهِ. Diriwayatkan dari Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala ini dikisahkan. Dari sesungguhnya Nabi Musa AS pernah berkata, ya Rab, kata Nabi Musa bilang, apa yang tersedia, yang kau siapkan bagi orang-orang yang melakukan zina? Nabi Musa pernah nanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah bilang, albasahu dir'an minanna, akan kupakaikan dia rompi dari api neraka. Pakain rompi. Yang mana? Kalau rompi itu ditaruh di atas gunung, gunungnya bakal jadi debu. Law wada'a 'ala jabal syahid li asbah riman. Kalau seandainya itu rompi ditaruh di atas gunung, tuh gunung bakal ngelebur jadi debu saking panas. Subhanallah. Dan di dalam dikatakan wa warada anna imra'atun fajir, dikisahkan dalam riwayat, sebuah riwayat, satu perempuan fajirah, perempuan enggak benar, lebih dicintai iblis daripada iblis ketemu 1000 laki-laki enggak benar. Satu perempuan enggak benar lebih dicintai iblis daripada iblis ngedapetin 1000 laki-laki gak benar. 1 banding 1000. Bayangin, perempuan satu aja gak benar, 1000 laki gak benar, gak ada urusan nih kata iblis. Yang penting dia nih, yang penting dia gak benar. Karena emang targetnya iblis perempuan. Karena kalau udah perempuan udah gampang semuanya. Perempuan, maaf, satu perempuan bisa ditidurin berapa laki-laki? Kalau dia pelaku zina, dia tukang jual diri. Na'udzubillah min dzalik. Ibaratnya gitu. Satu aja kata ibu, saya perlu satu. Dia satu lebih saya cintain daripada 1000 laki-laki gak benar. Bandingnya 1000 laki gak benar sama ketemu satu perempuan gak benar, lebih parah perempuan satu gak benar daripada 1000 laki-laki gak benar. Subhanallah. Dalam riwayat Nabi SAW beliau bersabda, "Iza zanal 'abdu kharaja minhul iman." Kata Nabi SAW, ya, ketika seorang hamba berzina, maka keluarlah iman darinya. Imannya melayang di atas kepala. Berarti waktu dia berzina itu enggak ada iman. Waktu dia ngelakuin maksiat itu dia enggak pakai iman. Imannya melayang di atas kepala. Kharaja minhul iman. Imannya keluar. Wa kana fawqa ra'sihi kadhillah. Imannya kayak awan aja di atas kepalanya dia. Iman keluar dari tubuhnya. Fa idza kharaja min dzalikal amal raja'a ilaihil iman. Kalau dia udah kelar lakuin kesalahannya tuh, ngelakuin dosanya, imannya baru masuk lagi ke badannya. Jadi dia waktu ngelakuinnya enggak punya iman. Sama kan dalam hadis yang lain Nabi juga ngasih perumpamaan, kalau ada seorang mukmin yang sarik, yang maling, kata Nabi SAW, maka perumpamaannya dia yang maling itu lagi ngelepas baju imannya. Dan setiap dari kita yang lagi ngelakuin kemaksiatan, hakikatnya ngelakuinnya itu gak ada iman. Karena kalau ada iman gak mungkin. Ibaratnya gitu. Kemudian dalam kitab Iqna Nabi SAW bersabda, "Ma min dhanbin a'zamu indallah." Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah daripada setetes mani yang diletakkan oleh seorang laki-laki di dalam sebuah rahim perempuan yang tidak halal baginya. Enggak ada dosa yang lebih besar dari itu. Ma min dhanbin a'zamu indallah. Kata enggak ada dosa yang lebih besar dari sisi Allah kecuali katanya seorang laki-laki yang meneteskan maninya, setetes mani di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Ada dosa yang lebih besar daripada itu. Jagain anak-anak ibu. Ya. Oh, kita nemu di zaman yang anak-anak hamil di luar nikah. Ya. Semua dari apa? Dari kebebasan mereka bergaul. Kebebasan mereka berteman tanpa batas dengan yang bukan mahram. Diizinin nginep kemana, jualan barang-barang dari pihak sekolah, padahal belum tentu dari pihak sekolah aja ibu perlu kritis, apalagi kalau jalannya cuma sama teman-teman sekolah nginep, jauh lebih harus kritis. Kemana, sama siapa, di mana? Jangan mudah memberi izin hal-hal yang seperti itu, karena itu kerugian yang kita nggak bisa balikin lagi. Mau balikinnya lagi gimana? Jagain, pelihara mereka harta-harta kita yang lebih berharga daripada harta yang kita cari selama ini. Jadi jagain mereka dari pertemanannya, pergaulannya dari yang tidak Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridai. Kemudian disebut ya. Kemudian dikatakan wal liwat asyaddu minaz zina. Nah, liwat ini yang jadi zaman sekarang kita banyak. Laki-laki. Begitupun sebaliknya. Kita berada di zaman laki ke perempuan. Banyak apa kagak? Dia dandan dengan cakepnya. Dan itu dianggap tidak masalah. Wajar. Boleh. Gak apa-apa. Dan biasanya dalam satu sekolah ketemu tuh. Punya teman-teman ada berapa, 30, ada satu yang jalannya miring. Semua itu dibuat, Ibu. Ingat gak dulu zamannya baru pertama kali keluar celana pensil? Itu celana pensil, itu buat siapa? bukan buat perempuan, buat orang laki. Orang laki yang disuguhin di celana pensil, rocker keren, gaul. Padahal bagaimana ceritanya orang laki pakai celana ketat itu? Dan sekarang mereka nyaman. Bahkan orang laki kalau yang maaf badannya pada rajin fitness, kalau nggak diketatin bajunya ngapain fitness? Kata dia. Zaman fitnahnya sampai ke situ. Man la yajid raihatul jannah. Mereka itu enggak akan nyium wanginya surga. Yang mana sesungguhnya wanginya itu bisa dicium 500 tahun perjalanan. Wa hukiya anna Abdullah bin Umar kana jalisan ala babi dari fara'a ghulaman jamilan fadakhala alaihi Abdullah hariban. Wa ughliqa babu falamma maqitha sa'ah gala hal zahabat hadhal fitna amla fagalu zahabat fakharaja minad dar fagila lahu ya Abdullah ma fa'ala hadha fi nafsik asami'tu fihi syi'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gala an-nadharu ilaihi haram wal kalam ma'ahu haram wa mujalasatuhum haram. Dikisahkan anna Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar pernah satu ketika duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba dia ngelihat ada seorang pemuda cakep bukan main. Dia lagi duduk di depan pintu rumahnya, ada orang laki lewat cakep bukan main. Nah, tuh. Bukan ganteng lagi, cakep. Laki cakep banyak enggak? Sekarang. Cakep. Ya. Aduh, orang laki yang ke salon aja banyak sekarang. Waxing orang laki sekarang. Apalagi pakai krim muka orang laki sekarang. Makanya bukan ganteng, cakep. Yeah? Bukan. Jamil fadakhala alaihi Abdullah hariban. Begitu dia ngelihat tuh orang dari jauh, Abdullah bin Umar loncat dari rumahnya, lari masuk, dibanting pintu, dikunci. Dia lari, dikunci. Padahal belum tentu tuh orang mau nyamperin dia. Dimasuk ke dalam rumah, dikunci. Begitu dia duduk berapa lama, dia nanya sama orang sekitar, hal dhahabat hadzal fitnah amla, ini fitnah udah pergi apa belum? Tuh, bilang, itu disebut fitnah. Ini fitnah udah pergi atau belum? Fagalu zahabat, udah pergi. Fakharaja minanha, baru dia keluar dari rumah. Fagilalahu, orang-orang nanya, ya Abdullah, kenapa kamu begini? Apa kamu pernah dengar sesuatu dari Rasulullah SAW tentang kalau kamu ngelihat orang begini model? Diapain? Asamitu syai'an fihi min Rasulillah gala, dia jawab, an-nadharu ilaihi haram, ngelihat dia aja gak boleh. Ngelihat dia haram. Wal kalam ma'ahu haram. Katanya Sayyidina, katanya Abdullah bin Umar, ngobrol sama dia haram. Wa mujalasatuhum haram. Kumpul bareng duduk ngikik sama dia enggak boleh. Kita berada di zaman hal itu lumrah. Malah diumpak dan diberi tempat. Seolah itu asyik. Adzan ya. Marhaban bikal anzum bisalat ya. Subhanallah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة الدائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العالية رفيعة وابعث المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi duduk, ngomong, bahkan ngelihatnya aja itu disebut tuh katanya haram. Makanya kita lihat deh orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu maaf-maaf kalau ketemu bencong ngamuk. Marah. Sampai ada dari mereka yang menimpuk. Ditimpuk, pergi. Saking aibnya. Kalau sekarang enggak disuguhin di televisi. Dilihat, justru yang begitu yang laku. Yang laris. Kelihatan. Dan itu menimbulkan orang lain kalau bersikap seperti itu enggak apa-apa. Maka saya bilangin sama ibu-ibu, anak-anaknya yang kalau suka pakai celana-celana kelak ke perempuan-keperempuanan, tegurin karena itu penyakit. Lama-lama dia kebiasa, karena itu kan ikut gemulai ngomongnya. Tangan diajak ngomong, ikut. Apa-apa dirapiin. Orang laki sekarang gak seneng ada bulu. Kadang-kadang kalau dilihat, mungkin tempat waxing banyakan orang laki sekarang daripada orang perempuan. Saking gak mau punya bulu, klimis. Kalaupun dia punya, rapi banget. Tuh dipiaranya. Dijagain banget dirapi. Nah itu tuh dengan fisik yang klimis begitu. Sampai kita bukan, jadi ngomongnya bukan ganteng. Masa aneh ngomong lagi kayak gitu. Nah, gitu. Jadi kita ngelihatnya bukan ganteng, cakep, gak manis mukanya. Ketara mukanya kelihatan pakai krem muka. Dia ikutan perawatan juga. Nah ini dijaga. Dengan kumpul-kumpul sama mereka-mereka orang itu sebetulnya tidak dibenarkan di dalam syariat. Karena dampaknya bukan hanya pada satu orang, tapi kepada semua yang ngelihat. Oh itu diterima, oh itu gak masalah. Oh ternyata orang seperti itu bukan suatu cacat lagi, bukan suatu aib. Boleh diterima bahkan di kalangan masyarakat. Bahkan ada tempatnya mereka. Didukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dibilang, Gala al-Ghadi rahimahullahu samitu badal masyaih kekul inna ma'akulli imra'atun syaitan. Wa ma'a kulli gulam 18 syaitan. Lihat sebagian ulama bilang sesungguhnya sama satu perempuan ada satu syaitan. Ada satu iblis. Tapi kalau sama orang yang kayak gitu, iblisnya ada berapa? Ada 18. Ngegoda. Nauzubillah min dzalik. Maka kita pelihara, kita jaga ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, anak-anak keturunan kita semua dari pergaulan-pergaulan yang salah, dari sikap ataupun tindakan yang salah. Dan kita juga sebagai wanita, wajib menjaga diri kita sendiri agar jangan sampai kita menjadi salah satu sebab sebagai wanita yang fajirah, wanita yang enggak benar, wanita yang enggak diridhai Allah, yang enggak diridhai sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelihara kita, jaga diri kita semua, lindungi kita semua. Ada batasan kepada siapa kita boleh berdekatan, kepada siapa kita harus menjaga diri. Tuh, ingetin. Karena ini semua kita belajar. Ada yang tersisa karena waktu yang tidak memungkinkan. Insyaallah kita akan bahas di minggu yang mendatang. Mudah-mudahan Allah berikan kita usia yang panjang di dalam taat, dalam sehat, dalam afiat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di majelis kita. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita doakan yang sakit-sakit di antara kita. Mudah-mudahan semua sakitnya diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pertama untuk Bapak Haji Muhammad Nasir, kemudian Azizah binti Haji Abdul Aziz, kemudian Mulyadi bin Haji Salimah, kemudian Hilmiyatul Inayah binti Bapak Suryadi, dan semua diantara kita yang sakit, ya Rabb, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita, Allah berikan kesembuhan untuk kita dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Allahumma rabban nas adhi bil bas, ishfi anta shafi wa afi antal maafi, la shifa illa shifauka, shifa an la yughadira saqaman wa la alama, ya kafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa anna wa anhum kulla ta'abin shadid, waqfina waqfihum min al haddi wal hadid wal maradi shadid wal jaysh al adid, waj'alna nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahaik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dhal jalali wal ikram wal mawahib al idham, as'aluka an takfina wa takfihum min sharri kulli dhi shar, innaka anta allahu khaliqul akbar, wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Al fatiha bil qabul wa tamam kull asul wa ma'mul ila hadratir rasul sayyidina wa habibina wa shafi'ina rasulillah muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wa sallam, thumma ila arwa abaina wa aghmadina wa ummatil muslimin ajma'in, thumma ila ruh khusus Toto Suharto bin Turyani dan Mardianah binti Muradi dan Haja Sukarti binti Baris Runorejo, walidina walidikum wa amwatana wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in wa mashaykhina wa ulama'ana wa asatidatina al-khusus al-khusus imam al-ghazali wa usulim wa furu'ihim wa man intasaba ilihim ajma'in allah yataghashahum birahmat al-maghfirah wa yaskinuhum al-jannah wa yu'idu alaynam barakatim wa asrarim wa nurihim wa ulumihim wa nafatihim fi d-dini wa d-dunya wa al-akhirah. Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian yang kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada guru kita bersama Ustazah Syarifah Aisyah binti Ahmad Farid bin Syabu Bakar bin Salim. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita tahu, majelis taklim ini masih dalam tahap pembangunan. Jadi kami meminta bantuan kepada ibu-ibu semua untuk menjariahkan sedikit hartanya di majelis taklim kita ini. Mari sama-sama kita dengarkan qasidah dari Banat Ummul Batul. Allah, Allahu ya Allah la nabil qabul ya Rabbi salli ala al-khatar. Oh,